Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali mengkaji kitab Wasoyal Aba yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Syakir rahimahullahu taala. Kita langsung masuk dalam kajian kitab. Qala rahimahullahu taala fi adabil mutala'ah wal mudzakarah wal munadharah. Sebelumnya kita katakan mudzakarah atau munadharah, bertukar pandangan, bertukar pikiran. Dalam bahasa lain, lebih ringkas dan ma'ruf di sisi kalian, yaitu berdiskusi. Jadi mudzakarah munadharah itu berdiskusi, bertukar pandangan, bertukar pendapat, sehingga mungkin setiap kalimat yang kita lewati, kalau mau diringkaskan dan dengan penyebutan yang beredar di sisi para penuntut ilmu, yaitu berdiskusi. Juga biasa diinginkan dengannya dialog. Berdialog, berdiskusi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian juga kita telah sampai dari aksir minal mudzakarah. Aksir minal mudzakarah. Kita mulai dari situ. Qala rahimahullah, ya bunayya akthir minal mudzakarah lima hasalta minal ulum. Perbanyaklah, kita sudah sampaikan tadi, untuk berdiskusi, dialog dengan temanmu, dengan pelajaran yang telah kalian dapatkan. Lima hasalta minal ulum, diskusikan, bertukar pandangan, pendapat dengan apa yang dipelajari dari ilmu. Fa inna afatal ilmi nusyan. Karena afat, petaka, rusaknya hilangnya ilmu itu dengan nusyan. Jadi petaka, rusak dan hilangnya ilmu itu dari kelupaan. Ketika kita tidak berdiskusi dengan pelajaran yang kita telah pelajari, atau ketika kita tidak mendiskusikannya kepada teman-teman kita, maka dengan cepat ilmu itu akan hilang. Dengan cepat ilmu itu akan terlupakan. Maka untuk mengingat-ingatnya dengan diskusi, dengan bahasanya kita juga belajar, murojaah, dengan mendiskusikannya antara sesama kawan-kawan kita penuntut ilmu. Demikianlah didapati para ulama, mereka senang mendiskusikan masail ilmiah, masalah-masalah ilmiah yang mereka telaah, mereka dalami. Tentunya semuanya dalam rangka untuk menguatkan pemahaman, menguatkan dan mendalamkan ilmu tersebut sehingga tertancap dengan mapan. Jadi pendalaman, memapankan, dengan adanya diskusi tersebut. Dengan diskusi pula nantinya akan tampak kekurangan-kekurangan sehingga nanti bisa disempurnakan, diluruskan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi jangan sampai kita tidak mendiskusikannya, murojaah bersama teman-teman kita. Qala rahimahullah, wa'lam annaka fi nahayatil am, satumtahan fi kulli ma'lumatika wa indal imtihan yukramul mar'u idha ahsanal ijabah. Ketahuilah, wahai para penuntut ilmu, engkau di akhir tahun, annaka fi nihayatil am, engkau di akhir tahun, engkau akan diuji pada setiap maklumat yang telah kamu ketahui dari ilmu. Maklumat yang engkau telah ketahui dari ilmu. Engkau akan diuji dengan ujian-ujian yang disebut ujian dirasi, ujian sekolah, atau ujian ma'had, atau ujian pendidikan. Demikian di ma'had-ma'had, di jami'ah, di madrasah, suatu adat yang berjalan, yaitu di akhir tahun adanya ujian. Tentunya ujian dengan apa yang telah kita ambil dari maklumat ilmu. Wa indal imtihan, dan ketika ujian, yukramul mar'u, seorang akan diangkat, dimuliakan, idza ahsanal ijabah, apabila dia bisa menjawab dengan benar. Idza ahsanal ijabah, menjawab dengan benar dari ujian tersebut. Karena itu, ketika penuntut ilmu menghadapi keadaan yang demikian, dia atau ketika penuntut ilmu akan menghadapi keadaan yang demikian, dia jauh-jauh hari mempersiapkannya. Tentunya tadi dengan mudzakarah, mengokohkan ilmu yang ada dengan mudzakarah, berdiskusi, bertukar pandangan dengan temannya, dengan pelajaran yang diambil, murojaah bersama, dengan mendialogkan apa yang diambil dari pelajaran, mendiskusikannya. Sehingga ketika datang tahun, atau ketika datang akhir tahun, atau ketika datang masa ujian, dia telah bersiap, tidak perlu untuk memaksakan dirinya melakukan persiapan di hari ujian. Sehingga didapatkan fenomena dia memaksakan diri belajar karena ujian, bukan karena cinta dan ingin meraih ilmu yang lebih banyak dari mata pelajaran atau pelajaran-pelajaran yang dia ambil, tetapi dia terkesan dipaksa. Dan disebutkan oleh para ulama, di antaranya ulama dakwah di hari ini, karena munculnya satu keadaan sampai mereka takut dengan ujian, seperti takutnya kepada Allah, bahkan dengan meninggalkan ibadah yang seharusnya mereka beribadah, ibadah wajib sholat, wajib jamaah dan yang lainnya dari apa yang diinginkan dan kewajiban. Dan ujian, akhirnya mereka beralasan ujian sehingga mereka melalaikan sholat, bahkan mengundurkannya di akhir waktu, bahkan mungkin waliyadzubillah di luar waktu, yang tidak diterima sholat kalau dikerjakan di luar waktu. Ini tidak dibenarkan. Karena ujian itu ibarah, sebuah gambaran pengulangan ilmu, maklumat. Di sana kita akan diketahui, paham, mengerti atau tidak. Karena tahun berikutnya akan ada mata pelajaran yang lain, atau mungkin ada penambahan-penambahan dari apa yang telah kita ambil dari mata pelajaran tersebut, misalnya akidah selesai untuk tahun ini, akan ada tahun yang ke depan akidah yang lain. Fokus pembahasannya berbeda. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tetapi mereka yang telah bersiap dengan ujian, dia tidak nampak khawatir dan ketakutan, dia menghadapi dengan nyaman karena diinginkan dengan ujian pengulangan. Dan dia telah mengulang-ulangi dengan berdiskusi, berdialog dengan teman-temannya, belajar bersama, murajaah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Atau mendiskusikannya, mendialogkannya dengan teman-temannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga ketika dia mampu untuk menjawab, tentunya kadarnya menjadi mulia. Karena dia memahami ilmu itu dengan baik. Dengan baiknya ya jawabannya, berarti dia memahami ilmu itu dengan baik. Dia mulia. Wa indal imtihan yukramul mar'u ila ahsanal ijabah. Qala rahimahullah. Sehingga ini bimbingan bagi kita semua untuk tentunya bisa menjalani untuk berdiskusi, murajaah, mendialogkannya, bertukar pandangan, menelaahnya bersama teman-teman kita, bersama kawan-kawan kita. Wallahu a'lam bissawab. Wa yastahinu bihi ahluhu wa ikhwanuhu idza lam yuhsin al-jawab. Dan dianggap rendah padanya yastahinu bihi, oleh keluarganya, ayah ibunya, atau mungkin saudaranya, juga kawan-kawannya, idza lam yuhsin al-jawab, apabila dia tidak menjawab dengan benar, idza lam yuhsil jawab, idza lam yuhsinil jawab, tetapi hal ini bukan menghinakannya, cuma hal ini diinginkan mempertanyakannya, apa dia belajar atau dia malas-malesan, apakah dia bersungguh-sungguh atau tidak. Karena siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hasil yang baik. Siapa yang malas-malasan, dia akan mendapatkan pula hasil dari kemalasannya. وَظَهَرَ أَنَّهُ مُفَرِّدْ فِي التَّحْزِيلِ وَظَهَرَ أَنَّهُ مُفَرِّدْ فِي التَّحْزِيلِ. Dan akan tampak di sisi mereka, sisi ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, ataupun kawan-kawannya sejawat dalam menuntut ilmu, akan tampak pada mereka bahwa dia ini orang yang mufarrid fit tahsil, orang yang tidak serius di dalam mendapatkan dan meraih ilmu. Atau dengan kata lain, orang yang melalaikan di dalam meraih ilmu, melalaikan dirinya di dalam meraih ilmu. Mufarrid fi tahsil, yakni tahsilil ilmi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Agar ini tidak terjadi, tentunya sebagaimana tadi dikatakan, dia bersiap jauh-jauh hari. Bahkan di hari pertama dia mendengarkan ilmu tersebut, dia telah mencatat, dia telah meringkas, merangkum, dan dia diskusikan. Ketika datang pelajaran keesokan harinya dengan pelajaran yang lain, dia sudah memahaminya dengan baik. Sehingga bertambahnya pelajaran berarti bertumpuknya pelajaran tersebut. Bertumpuk. Bertambah, bertumpuk. Kalau dia tidak pahami, dengan tumpukan yang ada akan menyusahkannya. Karena itu sebelumnya dikatakan, tidak perlu malu dia bertanya, tidak perlu malu dia mengemukakan, dia tanyakan kepada gurunya, dia tanyakan kepada teman-temannya, tidak perlu malu. La yanalul ilm mustahyin wa mustakbir, kata para ulama. Ilmu tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang malu menanyakan ilmu, malu menuntut ilmu, malu untuk menimba ilmu. Orang seperti ini tidak akan dapat ilmu. Ilmu apa saja, terlebih lagi ilmu agama, ilmu yang mulia. Demikian pula mustakbir, orang yang angkuh, sombong, congkak. Dia tidak mendapatkan ilmu karena orang yang sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Sehingga dia jangan malu untuk menanyakan ilmu, terlebih lagi dia tidak mengetahuinya. Dia ada kerancuan, dia ada ketersamaran terhadap ilmu tersebut. Dia tanyakan. Demikian bimbingan yang baik dari seorang alim ulama ini. Tentunya ini realitanya kita dapati di tengah-tengah kita sebagai penuntut ilmu. Sementara, sebagaimana yang kita ketahui, beliau telah hidup jauh sebelum kita. Beliau wafat tahun 1939. Di antara kita belum ada yang lahir. Yang lahir pada tahun itu mungkin ayah-ayah kita. Atau mungkin kakek kita. Kita belum lahir. Beliau wafat tahun tersebut. Berarti kehidupan beliau sebelumnya. Dan beliau adalah seorang pengajar pendidik. Punya pengalaman yang luas. Punya telaah yang luas terhadap pengajaran dan pembelajaran. Demikian yang didapati ternyata sama dengan keadaan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, yaitu ketika kita menuntut ilmu tentunya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita semua untuk mendapatkan ilmu nafi' dan mengokohkannya dalam zihn, dalam benak kita. Ya bunayya iyyaka an takuna mudzakaratuka ibara an hifdhi alfadhin la taqilu ma'naha. Wahai anakku para penuntut ilmu, jagalah dirimu, diskusimu, atau mudzakarahmu, sebuah gambaran tentang hafalan lafad-lafad ilmu saja. Hati-hati mudzakarahmu itu sekedar lafad, menghafal lafad ilmu. Menghafal lafad ilmu, matan. Lantas tidak mengerti apa yang diinginkan dengan matan dan lafad ilmu tersebut. Tidak ada pemahaman yang mapan, pendalaman yang mapan. La taqil ma'naha, yang kamu tidak mengerti maknanya, apa maunya kalimat tersebut yang kamu hafal. Karena itu, tidak hanya sekedar menghafal lafad-lafad ilmu matan kitab, tetapi perlu al-fahmu. Perlu memahami. Perlu kita mengerti dengan apa yang kita hafalkan tersebut. Walakin ija'al himmataka muwajjaha ila ta'akul ma'ani wa tathbitiha fi dhihnika. Akan tetapi jadikan himmah, cita-citamu, tujuanmu, muwajjaha, terarahkan untuk ta'akul ma'ani, memahami makna-makna dan mengokohkannya, tathbitiha, di dalam benakmu, fi dhihnika. Ini perlu bagimu untuk memahami makna-maknanya, mengokohkannya, sehingga engkau lewat satu matan, engkau paham apa yang diinginkan dengan matan ilmu tersebut. Engkau melewati satu mata pelajaran, engkau tidak lewat kecuali engkau telah paham. Bukan sekedar kamu hafal, tidak mengerti apa yang engkau katakan dari hafalan tersebut. Yang ini erat dengan hubungannya dengan sebuah riwayat, Rubbahamilin fiqhin laisa bifaqih. seperti seorang yang membawa ilmu fikih atau riwayat hadis, tapi dia tidak memahami riwayat tersebut dan tidak mengerti apa yang dia bawa dari ilmu tersebut. Maka bagi penuntut ilmu untuk mengerti apa yang dia pelajari dengan baik dan benar. Karena itu, dalam belajar ilmu, murid-murid diperkenankan untuk bertanya, diperkenankan untuk meminta keterangan. Tujuannya agar mereka faham dan keluar dari ilmu yang diajarkan, mereka paham dan kokoh dengan ilmu tersebut. Fa innal ilma huwa ma tafhamuhu la ma tahfadhuhu. Karena ilmu itu adalah apa yang kau pahami. Ilmu itu adalah apa yang kau pahami. Itulah namanya ilmu. Bukan dengan apa yang kamu hafal. Bukan dengan apa yang kamu hafal, tetapi apa yang kamu fahami. Orang yang memahami, bisa jadi dia telah menghafalkannya. Tetapi orang yang menghafalkan, belum tentu dia memahaminya. Maka pentingnya untuk memahamkan diri kita dengan satu masalah, satu ilmu. Dan ini nasihat yang penting anak-anakku sekalian, agar tentunya kita bisa meraih ilmu dengan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Sehingga itu pula, raihlah ilmu dengan apa yang paling kecil. Terlebih dahulu, paling rendah terlebih dahulu, baru kemudian setelahnya. Ini akan membantumu untuk memahami. Jangan mengambil ilmu dari yang besar, meninggalkan yang kecil, akan sulit bagimu untuk memahaminya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya bunayya, qalla mastama'a talibun ma'a zumrati min ikhwanihi illa kana madarul muhawara bainahum alal munadhara wal mufawadha fil masail allati ya'rifunaha. Wahai anakku, para penuntut ilmu, sering didapati berkumpulnya penuntut ilmu ma'azumrah bersama sekelompok, sejumlah min ikhwanihi, dari teman-teman sejawatnya, dari penuntut ilmu, kawan-kawan sejawatnya dalam menuntut ilmu. Terkecuali beredar dalam pembicaraan mereka dengan diskusi dan dialog, munadhara wal mufawadhah, fil masail, dalam masalah allati ya'rifunaha, masalah-masalah yang mereka telah mendapatkan keterangannya, mereka telah dapatkan keterangannya. Sehingga gambaran seorang yang berkumpul di dalam menuntut ilmu atau gambaran seorang yang berkumpul dari para penuntut ilmu, kebanyakan pembicaraannya itu adalah berdiskusi, berdialog, mendialogkan, mendiskusikan apa yang mereka ketahui dari masalah-masalah ilmu. Wallahu a'lam bisawab. Ini untuk sementara waktu, kita ambil pada pertemuan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita untuk mendalami dan mengkaji keterangan-keterangan dalam kitab yang baik ini. Tujuannya adalah agar kita menjadi talib, pelajar yang betul-betul mapan dengan ilmunya dan berakhlak dan beradab dengan penuntutan ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian direalisasikan ketika dia berkumpul bersama manusia di lingkungannya, di rumahnya, di masyarakatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.